Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bahas perkara sing batal napa to sing pertama niku napa wusulu ainin ila ma yusamma jaufan temekane barang sing dianggap barang ora berbentuk rasa, sekedar rasa, sekedar ambu, nggih sekedar keluk mboten, tapi pancen bener-bener barang. Nek nggone endi sing diarani jero niki kabeh termasuk perkara sing batal apa kosong ngoten. Lah sing nomor loro yaiku mutah. Mutah niku sing dikarepno mutah kanthi jarak. Mutah iku piye to? Mutah niku maknane ngetokno barang sing nek ngisore makrote hak ditokno nek nggone hak. Niki iki jenenge mutah. Jadi anak jarang, tak nongi sore sah. Apa itu apa wae? Lah barang itu mau terus di tok nomor tu sampai tu gadane hak. Ini tu gak apa. Itu si jering mutah sing batal lo poso. Lah jering terusnya ni kena kejobo riak. Nek riak ni tu kena. Konjuru di tok nomor, ni terus dilepeh ni tu kena. Riak ni tu gak kena. Apa iku rupa utah biasa normal kayak utah-utah biasa niku? Napa iku utah sing gak dijarak? Utah-utah sing napa guys kok gak dijarak bahasane? Kados sing kula contohake wingi laler mlebu nang gone gorokan terus sengaja diutahno. Ditokno, niki ya batal ora gak batal. Ora gak batal ya batal. Lah, perlu dia dengerta ini sekulator lagi bila sing batal no itu jarak nek jarak jarak yora segera jarak ni yang jarak mutah no nek mutah mutah karpe dewe segera nek uang loro nek uang penyakitan terus mutah ora batal artinya ora batal dipandang dari segi metune barang songko ni sore hak metu nak gede makrote hak ora batal. Lagi sini aku batal, lagi dah kasar liat. Terus, sengaja, terus gak sengaja, yuk gak, orang lor, gak apa-apa. Lagi kok akeh orang takok, terus pundi, ini kapan numpak bis, terus mutah. Terus pundi, ini kapan nenek uang, gak tahu, apa itu biasanya numpak bis, mesti mutah. Terus numpak bis, apa ngerti ini aku kebu, jarak mutah apa? Ora. Iya, ini kapan nenek uang, bengi sahur, terus turu, warken, terus turu, esok-esok akhirnya kudu mutah. Apa ngono iku kelbu jarak, mergo nek gak turu mestine dhewe ora mutah. Berhubung turu terus krasa, anu terus kepengin mutah, terus diutahno piye? Tak piturute ngoten niku. Cara kula hakikate wallahu a'lam, cara kula ngoten niku kabeh ora kelbu jarak mutah. Jadi anak uang biasanya nek numpak bis, numpak kendaraan mutah. Terus lunga numpak kendaraan gitu nggih. Mutah tenanan. Piye? Ora batal to sone. Artine ora batal dipandang dari segi dhewe mutah. Mergo ngono iku, mutah sing ora jarak. Tapi perlu dieling-eling, iki cangkem nyuwun sewu najis. Iki cangkem najis bar mutah niku. Maknane idune najis. Maknane nek diulu batal. Nek krana mutah tok mungkin dhewe gak batal, tapi bar mutah cangkeme najis terus diulu, lah teng ngriki mungkin timbul batal, ngoten. Mungkin timbul batal teng ngriki niki. Lah teke mungkin gale sami. Tapi nek balik niki tak pikir ya. Munggo balik ora disengaja gitu nggih. Ana mutah niki kan ora iso to, tuntas pas niki gak iso. Mesti ana sing balik. Tapi balik niki gak disengaja kan ya ora batal, wong ya ora disengaja. Sing batal lho kan mlebu sing disengaja. Niku gak disengaja. Sing disengaja niku wau, napa? Itu dia niku. Nah ini perlu diperhatikan, ini perlu diperhatikan. Ojo kok terus muni, lho ora batal kula wong apa ku mutahe ora jarak kok. Mutahe niku lara kok. Bener, awakmu ora batal krana mutah, tapi batal krana napa? Idu sing najis diulu maneh. Sebab endi barang sing wis mlebu nek ngisore hak kok metu iku dadi najis. Kejaba riya. Lagi najis barang ini, itu tidak jadi najis. Ini itu tidak najis. Di ulu jenis, ulu barang najis. Ini urutnya kurang luhai ngotan. Semoga gak batal malih, wau singkulator lagi. Kenapa ada uang warak, sahur kewarakan, terus turu. Ah, esok-esok kudu mutah. Lepas ini gak jarak, gak dihak-hekna ya apa-apa. Dihak-hekna ya batal. Lah pengerti perlu kula aturake malih iki masalah rada piye nggih antet nggih antet iku nek rupa angin gak apa-apa gledhen nek rupa angin gak apa-apa tapi nek rupa banyu jajal sampean ah nek tok hak berarti wis tok jaba tapi nek durung tok hak durung tok jaba ah ngoten mula nek iki ulangi wong gablek gitu. Mula nek jenengan sahur kuwarken. Ya kadang-kadang lek enek wong sahur kuwarken, dipolno ngentek kuwarken. Ya semoga lah sergak dosa ngono wae. Terus gledeken. Lho iki nek kapan sahur gledeken biasa, biasane yo tok kono. Wis ngerti apa gledeken kok dijarak. Akhirnya tok kono tenan, tok gore sak tenan. Apa tok dure batal. Iki saring hati-hati, sampean jangan. Gini gak, gak kiai daplek gak roh bisa kurang nangkir ya warga ngelakoni dewi lah, gak ngelakoni bayang banyak kiai daplek ya roh kiai si khusus-khusus gak roh gitu tapi asal ini jangan oh jangan anda gelet ini orang apa-apa, orang apa-apa sebab banyu ini atau gelet-gelet ini kilau betul ngarah munggah no, gini maksudnya ha tapi sampai menengah biasa oh katut yuk batal. Kulon jangak, nggak aturan ini ngotong. Pun itu yang aturan ini, mutah. Ini batali poso, sedap, mutah. Tak pikir, niku cukup, ini dapat. Sengaja mutah, itu batal, tapi ini mutah biasa. Ini mutah biasa, mutah. Ini penyakit, orang sengaja, apa ini ya? Mutah-mutah karena PDW, kepeksa mutah. Niku orang batal, kejobo batal, ini kapan elek perkara sing balik. Kanti disengaja, utawa guru ngantek kamu banyu ini idu niku najis, terus diulu kanti jarak, ini hukumnya ya, batal kosone. Nomor loro, nomor telu, perkara sing batal kosone itu jima. Jima itu piye? Jima itu piye? Jima niku, yaitu melbune khasafah nak gune farji tegese khasafah itu apa? Nge wong muni helm lah helm jadi sak helm itu melbu itu berarti gatal siapa sih gatal? Wong lanang lah wong wedoe sak durunge itu wis gatal. Jadi wong wedoe sak durunge itu wis gatal. Apa kok sak durunge batal? Mergo wong wedok niku ape batal posone sebab farjine kelbonan nggih wau kula aturake apa wingi nggih mai sama jaufan nggih iki kula aturake usul aine ila mai sama jaufan tekane mlebune barang nang gone endi sing jare jero batal niku. Jadi wong wedok sak durunge diarani jima iki wong wedok wis kelbonan barang. Maknane sak durunge batal kosane sebab jinak dhewe wis batal sebab perkara sing batal sing nomor siji yaiku wusulu ainin ila ma yusamma jaufan tumekane barang nek nggone jero. Mula kula matur sing batal sing lanang, ngaten sing normal ngaten. Di wong lanang nek ngono ku batal. Ora kudu kabeh ya lagi niku tok, lagi arti sak sidik ngoten tok batal ta. Senajan ora timbul inzal, ora timbul metu mani. Ngono wis batal wis titik. Lah niki mungkin nggih kapan-kapan dibahas malih sejenis batal niki. Anu nek kapan poso Ramadan enek kafarote, enek dendane mangke. Nggih, iki mangke dendane tapi niku wis termasuk batalno. Pun tak pikir niku cukup niku sesuk nggih. Dadi mulai subuh bar subuh, ke subuh ngantek maghrib. Ora oleh ngoten. Lah nek liyane jimak kenek karo bojone nek gak pate apik jane. Nggih, betul lah ora dibahas mungkin insyaallah kita bahas masalah kesunatane, kemakruhane poso mungkin insyaallah kula bahas iki malih. Tapi cukup niku jimak niku termasuk perkara sing batalno poso. Termasuk perkara sing batalno poso malih yaiku inzal. Inzal iku apa? Metu mani. Metu mani niku termasuk perkara sing batalno poso. Cara teori fikih lanang wedok padha. Tegese wong lanang ya duwe mani, wong wedok ya duwe mani. Karo-karo nek inzal batal. Tak pikir kok ora usah diterangno nggih mani niku napa. Tak pikir kabeh wis ngerti, nggih. Ora usah diterangno. Kok perlu kula aturake teng mriki perincenan cara hukum sing sangkut paut kalih batale poso. Dipundi? Ngeten. Wong metu mani ku enak loro. Siji metu tanpa jarak ngetokno. Nomor loro pancen di jarak ngetokno. Yang jarak ngetokno. Lah nek kapan jarak ngetokno? Ini ku batal pasane. Sik met jarake iki mau lewat piye wae pokoke jarak sengaja ngetokno batal iku poso. Sik piye wae carane? Sik nganggo perkara pokoke apa wae, yen perintahane dibalik kali sing niki. Lah nek kapan no gak jarak? Kalau balari nek kapan gak jarak ngetokno mani ning kedadian metu delok-delok. Nek kapan metune iki mau timbule sangka mubasarah, artine gepok senggol kulit. Sing gepok senggole kulit iki mau cara teori wudu dadekno batale wudu. Niki metu mani sing kaya ngene iki timbul nimbulno utawa dadekno batale dosa. Enek wong lanang wedok gegepokan ora mahrame. Mungkin bojone, mungkin wong liya, ogak jarak. Ogak jarak niku maknane ya ora sengaja ngetokno mani, ogak jarak kepengin ngetokno mani gak cepok senggol. Mugo kira-kira wudhu no batal gak nggih batal. Terus metu mani tenang batal. Nggih batal. Tapi nek nyuwun sewu nek karo mahrame dhewe, karo adike, karo anake, karo mboke saumpama kok niki ora batal. Semono go dilemeki. Ora demek. Ning tak baleni ora sengaja ngetokno mani lho iki bahasane. Ora sengaja ngetokno mani bahasane. Tak umpama. Nggih, bojone teko. Teko luwo pirang-pirang wulan teko lagi teko terus salaman. Nggih. Salamane ora nemplek tangane. Dilemeki. Nggih, rangkul-rangkulan ora kok demek dilemeki ana lemeki. Sangka niku timbul inzal metu mani. Ora sengaja kepengin ngetokno ning metu dhewe. Ora batal pasane. Sebab napa? Sebab iku metune ora dijarak tur penyebabe ora perkara sing batalno wudu. Sak umpama iki, sak umpama. Enek wong wis rada dol, sak umpama ae kok. Klepe niku rada dol. nang bis jejer karo wong wedok. Kan yo ora demek wong kono pas jenenge. Yo wong kono yo nutupi yo klambenan, kene yo nganggo pakaian. Nek mbah ngono, mbah sangka tindak tanduke, mbah sangka omongane wis ora sengaja ketokno ning yo dasar rodok. Rodok. Lah, timbul inzal metu gak batal pasane ngeten iki. Nggih ora batal. Tapi sengaja ngawasi tok. Nuwun sewu. Ada uang mikir ngawasi. Neng kena menen, artinya kena menen itu wajib lu biasa nih deh. Ngono itu bisa metutur, paling sengaja pengen ngetok no lewat ngawasi. Lu no punya tuh lewat ngawasi kok bisa kepengen ngetok no. Ada jenek lah po. Lalu saya si enek film no po. Film porno apa sih deh blue gitu aja. Blue film. Lah yang mau ngawasi tuh aja. Ngawasi. Ya, tapi kalau ngawasi niku, apa tibul injak? Paling jarak, gitu. Nek ngawasi tu orang jarak, ngetok no ya ora. Jarak kepengen metu, kanti ngawasi ngetok niku. Batal niku pasane. Betul kok boten batal. Termasuk, ada ni lah. Telepon, sing telepon, buah telepon, sek, buah telepon apa? Kau tu niku lah, enak kau tu niku. Nah mungkin yang temen yang ngantek kok mikir ni kau tu sami. Pokoknya nek kapan sengaja ngetok no mani, lewat apa wae tapi ana unsur kesengajaan pengen metu nami timbul metu tenanan batal nggih timbul metu tenanan batal sekolah langsung iki wong metu nami ne iku anak loro siji sengaja pengen ngetokno niki mutlak batal sengaja pengen ngetokno niku mutlak batal asal wis metu batal nggih artine metu sok jopo. Ini mas lo ditekek yo. Tengah-tengah. Besok jopo keten. Lari kapan orang jarak timbul metu jelok. Penyebabnya metu itu mau apa? Nek penyebabnya itu mau perkara sing jajak na batale wudu. Niki yo. Napa? Batal pasane. Tapi nek orang jajak na batale wudu. Ya orang batal. Niki. Niki napa? Niki perkara sing batal lho niku tau. Nggih niki sing inzal sing sangkut paut kaya napa? Inzal. Lah, liyane niki. Liyane niki wis liyane sing kula terang niki wis hal-hal sing ora sangkut paut kaya niku nggih dadi kula baleni perkara sing batal apa sa siji. Melbune barang, kon coba melbu menjeru. Terus mutah, terus jima, terus metu mani papat niki isone batal kudu dijarak isone batal kudu jarak eling sadar tapi nek lali ya ora nek wong mangan lali ngombe lali nek dhewe poso ora batal mutah jarak mutah lali nek dhewe poso jarak zina lali nek dhewe poso ya ora batal nek ora batal. Termasuk orang batal dipaksa. Tapi yo arang-arang dipaksa ini mau tiwari trayo, gak gelem tak suduk kowe. Gak gelem mangan tak keplaki kowe terus mangan, ora batal ngene ku. Ning sapa wae maksa ngene ku kita nggih. Ora enek negara ini negara ora negara apa jenenge? Ora negara komunis, nek negara komunis mungkin kata niku dipaksa kon gak leh poso kata niku mungkin. Nah, enak kelompok sih gue tenung usah ngono-ngono men. Tegese orang usah ngono-ngono men iki piye? Ya disengaja gak disengaja batal, ngerti gak ngerti batal. Napa? Siji edan. Edan iki wis sak duwil batal. Dadi wong poso niku mulai subuh mulai masuk subuh ngantek masuk maghrib iku orang lehedan kuwi, dasar nek ora lehedan kuwi. Nek ngantuk edan, diluk mawon sak menit mawon edan, batal kosone. Lah niki ora kok mboten jarak edane, ora enek iki. Bakal sak dijarak, gak dijarak tetep batal. Wis tak bareni edan kudu delok batal. Malah sing ora disanu malah napa mendem utawa ora sadar. Ora sadar iki mboten turu lho. Nek sedina utawa mulai masuk subuh ngantek maghrib blas gak lilir belas. Batal. Nggih. Gak lilir belas batal. Ya nek wong gak sadar. Asale wis niat, durunge niat. Wis mbah mulai masuk subuh, durunge subuh itu ngantek maghrib belas gak tau sadar. Tapi gak sah pasane. Mendem ya mboten. Tapi nek turu gak apa-apa. Tak umpama iki. Tak umpama nek wong apa masuk subuh? Wong wis tidur kok turu. Wis mbah subuh ya mbah. Zuhur gak tangi, asar gak tangi, tangi-tangi bar maghrib. Sah itu. Kadar gak kena sapa blas, ora apa-apa. Kok butuh sah ku bakase kok ora kok bakas tapi apian ning bakas sah. Dituru dina utah. Kadar gak ngerti alam blas sah posone. Tapi nek gak sadar utawa napa mendem, nggih. Niku gak sah posone. Termasuk perkara sing batal mamalih haid nifas. Nggih. Haid nifas nggih ditambah maneh duwe anak. Niki batalna kosa. Niki nggih ngoten nggih, sajan diluk ya setitik, sajan terus karek mepet ya batal, ora kok gak batal. Niki ora ada unsur kesengajaan, disengaja gak disengaja tetep batal. Nek uang poso. Mulai lho, Bos. Esok wis gak mangan plek maghrib karek 5 menit dadak head. Ya wis ya batal. Kater iki wajib kodok, wajib kodok. Wah, lha mudi lah eman-eman. Lah niki lagi. Aku sing gak patek senengi bahasa ya sir iki. Wah, eman-eman ngoten niku. Ya Allah ya Rabbi, apa Gusti Allah iki ra ngerti perhitungan ngono. Lah tetep ana ganjarane mbuh piye carane Gusti Allah nek golekno ganjaran. Aja muni ngono ah. Ya ana rekoso ya ana ganja, ganjarane aja kok piye ngene iki. Ora usah ngono, nek awakmu lillahi taala tetep enek ganja, ganjarane ora usah dadi masalah. Tapi tetep niku batal pasane lan yo wajib qadha nifas nggih ngoten, wiladah nggih ngoten. Padha sedurunge ngoten, enek wong subuh masuk subuh durunge set terus subuh 5 menit mampet ora oleh poso. Mergo lapo? Mergo dino iki mau enek 5 menit sing dinggone set. 5 menit sing dinggone set iki mana nek ora kena dinggo poso batal posone. Lah terakhir perkara sing batalno poso yaiku murtad. Nauzubillahi min zalik. Enek wong poso dadak murtad niku batal. Kadang salat murtad batal. Poso boten. Poso murtad batal. Lapa kok batal? Ya maklum jane ngoten. Tapi cara teori fikih sebab poso niku butuh niat. Lah niat niku ape rusak sebab murtad. Nek wis murtad, niate wis ilang, gak enak niat piye niat. Wong dhewe gak ngakoni Gusti Allah. Akhire ibadah wis batal. Wis tetep perkara sing batal no poso kula baleni nggih urute siji, ana kelompok loro, rong kelompok. Enek batal iku nek kapan dijarak, nek gak dijarak ora batal. Apa wae iku? Siji, yaiku melbune barang nang jero. Loro, mutah. Telu, jimak. Papat, metu mani. Lah enek perkara sing dijarak gak dijarak, ngerti gak ngerti, tetep batal. Apa iku? Yaiku napa edan, sedan sedelok. Ora sadar utawa mendem ning sedina utah mulai subuh sampai maghrib terus haid nifas wiladah nggih ditambah murtad niki kabeh dijarak gak dijarak tetep batal. Lah niki monggo di barang wajib nggih Pak nggih barang wajib kita kudu merhatekno iki sing paling pokok. Dening kok liyane kesunatan-kesunatan liyane monggo ya nek iso dipenuhi. Tapi paling ora barang wajib niki si dipenuhi dhisik. Nggih. Barang sing wajib niki dikumpliti dhisik. Karek ngomong niku enak-enak wae nggih to nggih. Karek ngomong disebuti gak mau enak. Nggih wong bakasane bakasan nganjur apik nek monggo mawon tapi nek bakasane nggo ngene ya aja. Lah iya. Mangan tuh halal. Lha kok kowe poso gak mangan ning ngrasani wong. Wong ngrasani wong gak poso dosa tek. Mangan niku usah diturute. Monggo nek niate apik nganggo niku monggo tapi nek akhire jawab yo ngene lho ngeten lho Mbah. Ngono ya ngono tapi sing pokok iku perkara sing iki dhisik. Ngrasani nggone Ramadan karo moka nggone Ramadan. Ayo jajal gedhe-gedhe dosane tak pengin roh. Lah kene iki. Ngrasani ya dosa, tapi luwih dosa maneh ora poso. Lho ngoten. Aja kok ngomong saenake dhewe. Ngrasani iku dosa, aku ngerti ngrasani dosa. Nek Ramadan apa meneh tambah nemen dosane. Tapi ayo jajal, enek wong ngrasani. Tapi poso. Karo enek wong gak ngrasani, tapi ora poso. Ayo gedhe dosane. Ayo mesti dijawab mesti gedhe dosane wong sing ora poso. Lho ngoten. Jujur jujuran wae, mulane awake dhewe wis toh wajib dhisik disempurnakno. Mengke nek wis bar nyempurna barang wajib, monggo awake dhewe nglakoni barang kesunatan. Iki sing pokok iki iki sing kudu dijogo saestu barang wajib niki. Lah poso nggih niki. Nggih. Poso niki mulai napa? Mulai subuh nggih, nyampe maghrib. Ngene kula aturake nek sedurung siap nek kula aturake kapan to wongku buka? Kapan to wongku entek posone? Ya nek maghrib. Maghrib ku kapan? Nek surup srengenge. Kapan surup srengenge? Ya awake dhewe cara gampangane diitung hisab iso. Jadi alhamdulillah napa? Nggih, nanti radio iki nggih, radio sing jenengan rokok nang iki. Niki saged dijarat kanthi pas lho, paling bisa isa sak menit. Tapi nek nganggo kalender utawa liyane mungkin kaote utawa sak badane surup 4 menit mungkin jenengan agek buka. Tapi nek nganggo mriki insyaallah pinten? Sak menit paling mun jenengan pun buka ge ngeten riyen muga-muga apa sing kula aturake nek manfaate muga-muga فاستغفر ربك ان الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والله اعلم بالصواب.